Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى الحديث الثاني والسبعون حديث yang ke-72 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq. Nah, yakni tanpa sanad. Naam. Ahyan jam'u hinin. Walhin az-zaman qalla aw kathura. Ahyan bentuk jamak dari lafaz hin, sedangkan al-hin itu ialah waktu, sedikit atau banyak. Wal murad bi kulli ahyani ma'dhamuha. Dan yang dimaksud dengan setiap keadaan ialah sebagian besar keadaan. Nah, wa fi hadzal hadits fawaid. Al-fa'idatul ula. Masru'iyatu kasrati zikrillahi ta'ala faedah yang pertama, disyariatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi semakin banyak zikirnya, semakin tenang hatinya. Semakin sedikit dan semakin jarang zikirnya, semakin sumpek hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi tenteram. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Hadzal hadits fi makna al-ayat al-karimah alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Hadis ini semakna dengan ayat yang mulia, yang artinya orang-orang yang beriman, mereka berzikir kepada Allah baik ketika bangun, duduk, atau ketika berbaring. Mereka selalu memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Dzikrullah ta'ala min alamatil mu'minin al-mutamassikina bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk ciri orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-fa'idatu arabi adzikru fit tasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid wa syibhiha min al-adhkari jaizun kulla hinin fi ijma'il muslimin. Wa yukhassasu kadhalik bi halatil baul wal ghaid wal jima'. Dzikir dengan bacaan tasbih, tahlil, takbir, tahmid atau yang serupa dari dzikir-dzikir yang lain boleh dilakukan setiap waktu berdasarkan ijma' kaum muslimin. Namun hal itu dikecualikan ketika sedang kencing, buang air besar atau berjima. Ketika kencing atau buang air besar atau berjima, tidak disyariatkan untuk berzikir dengan bacaan-bacaan tadi. Kencing sambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tidak masuk. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahu ta'ala al-hadithu thalith wa sab'un, hadis yang ke 6. Apa? Sebelum kita lanjutkan, masih ada faedah lagi. 6. Al-faedatu al-khamisah. Al-faedatu al-khamisah. Qala Siddiq Hasan Khan rahimahullah. Qala Siddiq Hasan Khan rahmataala. Al-musannif dzakara al-haditha li'alla yutawahhama anna nawaqidhal wudu'i mani'atun min dzikrillah ta'ala. Al-musannif dzakara al-hadits li'alla yutawahhama anna nawaqidhal wudu'i mani'atun min dzikrillah ta'ala. Berkata Siddiq Hasan Khan rahmataala bahwa penyusun kitab Bulughul Maram, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmataala, menyebutkan hadis ini agar tidak dianggap atau tidak disimpulkan dengan kesimpulan yang salah bahwa pembatal-pembatal wudu menghalangi orang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun seorang itu batal wudunya, boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Supaya tidak disimpulkan yang salah, ya. Kesimpulannya kalau tidak di atas wudu berarti enggak boleh zikir kepada Allah. Nah, ini salah. Sehingga dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Itu menunjukkan bahwasanya pembatal-pembatal wudu tidak menghalangi seseorang dari apa ini? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-hadithu thalith wa sab'un, hadis yang ke-73. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ihtajama wa salla wa lam yatawadda. Akhrajahu ad-Darqutni wa layyana. Dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berbekam. Beliau kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan Ad-Darqutni menilai hadis ini layyin. Layyin itu sama dengan dhaif. Al-hadis dhaif. Fi isnadihi Shalih ibnu Muqatil qala Ad-Darqutni laisa bil qawi. Nah, di sini dhaif karena dalam sanadnya ada seorang rawiyah bernama Shalih ibnu Muqatil. Ad-Darqutni menyatakan dia tidak kuat. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala fi isnadihi Shalih ibnu Muqatil wa huwa dha'if. Wadakarahu An-Nawawi fi fasli dhaif. Nah, jadi Ibnu Hajar Asqalani wa ta'ala menyatakan bahwasanya dalam sanadnya ada Shalih ibn Muqatil, yaitu dhaif, dan bahkan Al-Imam An-Nawawi memasukkannya dalam pasal hadis yang dhaif. Nah, wa fi mas'alati khurujid dam minal badan, min ghairi sabilain, qala fiha Asy-Syafi'i wa Malik wa jama'atun min as-sahabati wa tabi'in. Inna khurujaddam min al-badan min ghair sabilain laisa binaqidin. Tentang masalah keluarnya darah dari badan selain dari dua jalan, maka berkata tentang masalah ini Al-Imam Asy-Syafi'i wa Malik dan sekelompok sahabat dan tabi'in, bahwa sungguhnya keluarnya darah dari badan selain dari dua jalan tidak membatalkan wudu. Wa qala Siddiq Hasan Khan rahimahutaala al aslu adamun naqbi hatta yaquma ma yarfa'ul asla. Al aslu adamun naqbi hatta yaquma ma yarfa'ul asla wa lam yakum dalilun ala dhalik. Pada asalnya sesuatu itu tidak membatalkan wudu sampai ada yang merubah hukum asal, dan tidak ada dalil yang merubahnya dalam masalah ini. Wal khulasah, ringkas kata, annal hijamah la tanqudul wudu bal tajuzu sholatu ba'daha. Wal khulasah annal hijamata la tanqudul wudu'a bal tajuzu sholatu ba'daha. Diadami dalil sahih fi hadhihi al-mas'alah. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulannya, kam itu tidak membatalkan wudu. Bahkan boleh sholat setelah bekam, dikarenakan tidak adanya dalil sahih dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Qala rahmat ta'ala al-hadith rabi wa sab'un. Hadis yang ke 74. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ainu wiqa'us sahih, fa idza namatil 'ainani istatlaqal wiqa'u. Rawahu Ahmad wa Darqutni wa zada wa man nama falyatawadda. Wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadits inda Abi Dawud min hadits Ali duna qawlihi istatlaqal wiqa'u wa fi kilal isnadaini dha'fun. Wali Bedawud aiban an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, innamal wudu'u ala man nama muttaji'an wa fi isnadi dha'fun. Nah, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, mata itu tali pengikat untuk dubur, atau tali pengikat lubang dubur. Jika kedua mata tidur, maka terlepaslah ikatannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tabrani, dan dia menambahkan, barang siapa yang tidur maka tidaklah dia berwudu. Tambahan ini dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ali, tanpa menyebut ucapan istatlaqal wika. Tapi masing-masing dua sanadnya ada yang dhaif. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara marfu, bahwasanya Rasul SAW bersabda, wudu itu hanya untuk yang tidur sambil berbaring. Tapi dalam sanadnya ada yang dhaif juga. Nah, hadis Muawiyah fi isnadihi baqiyah, an Abi Bakr bin Abi Maryam wa huwa dha'if. Wa kana qad suriqa baituhu fahtalata. Hadis Muawiyah Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Baqiyah yang meriwayatkan dari Abu Bakar ibnu Abi Maryam. Si Baqiyah ini dhaif. Sebabnya ialah rumahnya dicuri orang. Barang-barangnya dicuri. Catatannya juga dicuri semua. Sampai berubah apalah. Ya. Ada kan dia itu rajin nyatet, ya. Kalau lupa merajaah catatannya sehingga hafal lagi. Nah, ya ini dia kena musibah. Rumahnya kebobolan maling. Nah, sehingga banyak catatan-catatan hadisnya hilang. Akhirnya dia berubah hafalannya. Yang asalnya kuat jadi kacau. Sehingga ditaifkan oleh para orang. Wa hadithu Ali fi isnadihi tadi hadisnya Muawiyah fi isnadi Baqiyah an Abi Bakr ibni Abi Maryam wa huwa dhaif. Yang dhaif itu Abu Bakar ibni Abi Maryam. Nah, bukan Baqiyahnya. Taib hadis Ali fi isnadihi Baqiyah. An Al-Widin ibni Atha. Al-Widin ya. Anil Widin ibni Atha. Wa huwa dhaif. Qala Abu Zur'ah lam yusma' minhu. Hadis Ali dalam sanadnya ada rawi yang bernama Baqiyah yang meriwayatkan dari Al-Widin ibnu Atha. Sementara Al-Widin ibnu Atha ini dhaif. Abu Zur'ah mengatakan lam yusma' minhu. Hadisnya tidak didengar. Nah, qala Imam Ahmad rahimahullah hadithu Ali asbat min hadithi Muawiyah. Imam Ahmad mengatakan hadisnya Ali lebih kuat daripada hadisnya Muawiyah. Wahassana haditha Aliin Al-Mundiri wa Ibn Salah wa Nawaw. Dan yang menghasankan hadisnya Ali ialah Al-Mundiri, Ibn Salah dan An-Nawaw. Wa hadithu Ibni Abbas qad da'afahu Al-Bukhari wa Ahmad wa Tirmidhi. Wa qala Abu Dawud innahu hadithun munkar. وقال البيهقي تفرد به أبو خالد الدالاني wa angkarahu alaihi jami'u a'immatil hadis. Nah, untuk hadisnya Ibnu Abbas didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi. Berkata Abu Dawud, itu hadis munkar. Berkata Al-Baihaqi, Abu Khalid Ad-Dalami menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini dan diingkari oleh semua imam ahlul hadis. Wal khulasah hadithu aliyin hasan yukhtajri. Kesimpulannya, hadis Ali itu yang hasan dan bisa digunakan sebagai hujjah. Wala yuhtaju fi hadis Muawiyah wa Ibn Abbas. Adapun hadisnya Muawiyah dan Ibn Abbas tidak bisa sebagai hujjah. Nah, jadi hadisnya Ali, al-ainu wika usah. Naam. Wa man nama fal yatawaddo. Tanpa menyebut fa'idha namatil ainani istatlaqal wika. Ya. Al-ainu wika usah wa man nama fal yatawaddo. Itu hadisnya Ali. Itu yang hasan, itu yang dijadikan sebagai apa ini? Hujjah. Baik. Wa rajih fi hadhihi al-mas'alah أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء والنوم المستغرق ينقض الوضوء. Nah, yang rajih dalam masalah ini, kalau tidurnya ringan maka tidak batal wudunya. Tapi kalau tidurnya terlelap, maka inilah yang membatalkan apa ini? Wudu. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita kaji pada riwayat-riwayat sebelumnya. Kenapa tidur yang terlelap membatalkan wudu? Dikarenakan mata itu adalah pengikat untuk lubang kubur. Kalau mata sudah tidur dan terlelap, dah enggak bisa apa ini, ngikat lubang duburnya. Sehingga apa ini, diduga kuat orang itu keluar angin tanpa terasa. Nah, itu sebagai bentuk kompromi hadis yang menyatakan bahwasanya para sahabat menunggu sholat isya yang diakhirkan sampai kepalanya doyong-doyong, ya. Nah, tertidur, kemudian sholat tanpa wudu lagi, dan dengan hadis ini yang menyatakan bahwasanya orang yang tidur hendaknya apa ini? Berwudu. Ya. Menunjukkan bahwa yang membatalkan ialah tidur terlelap, adapun tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.